Mitra Bisnis, pemerintah sedang merevisi kurikulum pendidikan untuk diterapkan mulai tahun ajaran depan. Kurikulum saat ini dinilai sangat kaku, membosankan, dan tidak efektif. Dalam kurikulum baru, jumlah mata pelajaran akan dikurangi, seperti IPA dan IPS untuk tingkat SD akan dihapus. Pendidikan karakter akan menjadi fokus, dan metode pengajaran melibatkan siswa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar pendidikan nasional, Arif Rahman. Pak Arif, apa komentar Anda terkait revisi ini? Restrukturisasi dari kurikulum, menambah atau mengurangi, menggabungkan atau memisah-misahkan. Kualitas dari kurikulum bukan pada jumlah dan pada gabungan atau tidaknya. Tapi kualitas dari kurikulum adalah tergantung kepada proses bagaimana guru itu menyampaikan kurikulum itu kepada anak-anak. Menarik atau tidak, menyenangkan atau tidak, menantang atau tidak. Tapi kalau nanti meskipun sudah digabungkan proses pembelajarannya seperti sekarang juga, karakter itu tidak akan berhasil diciptakan. Bagaimana Bapak menilai kurikulum yang berlaku saat ini? Sama aja, kurikulum sekarang direvisi karena katanya terlalu banyak, karena katanya terlalu berat. Kalau menurut saya bukan itu. Ada beberapa sekolah yang cerdas, kurikulumnya banyak, diambil pokok bahasan esensial, lalu disampaikan dengan menarik. Nggak masalah. Karakter bukan diberikan di dalam suatu mata pelajaran terpisah. Pembangunan karakter itu terbangun di dalam semua kegiatan sekolah, apakah itu kokurikuler, intrakurikuler, atau ekstrakurikuler. Harus dimulai dari tingkat mana, Pak, pembentukan karakter itu? Dari TK sampai ke perguruan tinggi. Lalu, Pak, revisi ini juga bertujuan untuk mengkaji penyebab siswa yang terlibat tawuran. Ada saran, Pak, terkait hal ini? Kalau ini adalah suatu respons, nggak apa-apa. Tetapi yang paling penting, responsnya harus diikuti dengan pelaksanaan yang menyenangkan dan menarik. Kalau kurikulumnya itu diubah bentuknya, jumlahnya, tetapi caranya menyampaikannya tidak menantang, tidak menarik, tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan tidak terasa hidup, ya kurikulum itu mati. Semuanya itu tergantung pada guru. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kualitas dari guru sendiri, Pak? Ya, dilihat aja bagaimana guru itu mengajar. Kalau dia tidak menarik, jangan jadikan guru. Jumlahnya nggak mau dikurangi, tetapi gurunya mau lebih baik, ditatar. Guru yang mentransfer dan transform pengetahuan itu pada anak. Yang harus dilakukan, saya sudah berkali-kali katakan, proses pencernaan kurikulum itu yang harus menarik, menyenangkan, menantang, terasa hidup, itu. Demikian pakar pendidikan nasional Arif Rahman, saya Wendy Lim.